Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga, dimulai dari halaman 506. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun dengan kekerasan dan pukulan, maka tidak boleh bagi seseorang pribadi dan bagi sultan atau penguasa, kecuali apabila maksiat itu diketahui dengan kebiasaan yang berkali-kali, dan ia telah tampil kepada sebab yang membawa kepada kemaksiatan itu, dan tiada tinggal untuk terjadinya maksud itu, kecuali apa yang tidak ada padanya, selain penungguan waktu saja. Yang demikian itu adalah seperti berhentinya anak-anak muda pada pintu kamar mandi kaum wanita untuk melihatnya ketika masuk dan keluar. Maka anak-anak muda itu, walaupun mereka tidak menyempitkan jalan karena jalan itu luas, maka bolehlah dilakukan hisbah pada mereka dengan menyuruh mereka berdiri dan melarang berhenti di tempat tersebut dengan kekerasan dan pukulan. Dan adalah pentahian ini, apabila dibahas secara mendalam, niscaya kembali pada berhenti di pintu itu sendiri adalah perbuatan maksiat. Walaupun maksud dari si pelaku kemaksiatan itu di belakangnya, sebagaimana duduk berdua-duaan atau khilwah dengan wanita Nabiyah atau wanita yang bukan mahram itu sendiri adalah perbuatan maksiat, karena menjadi dugaan terjadinya kemaksiatan dan mendatangkan sesuatu yang menimbulkan sangkaan maksiat itu adalah maksiat. Kami maksudkan dengan sangkaan ialah sesuatu yang diperbuat orang biasanya untuk terjadi sesuatu perbuatan maksiat, di mana tiada sanggup dicegah daripadanya. Jadi, menurut pentahian, hisbah ini adalah atas maksiat yang sedang berlangsung, tidak atas maksiat yang akan terjadi. Rukun yang kedua. Hisbah mempunyai sesuatu yang padanya hisbah, yaitu tiap-tiap mungkar yang ada sekarang, yang terang bagi si muhtasib, tanpa diintip, diketahui adanya kemungkaran itu tanpa ijtihad. Maka ini ada 4 syarat. Marilah kita membahasnya. Syarat pertama, adanya kemungkaran itu. Kami maksudkan bahwa ditakuti terjadinya pada agama. Kami tukar dari perawatan maksiat kepada ini atau perkataan mungkar. Karena mungkar lebih umum dari maksiat. Karena barang siapa melihat anak kecil atau orang gila meminum khamar, maka haruslah ia menuangkan khamarnya dan melarang meminumnya. Demikian juga jikalau dilihatnya orang gila laki-laki berzina dengan orang gila perempuan atau dengan binatang betina, maka haruslah melarangnya dari yang demikian. Dan tidaklah pelarangan itu karena kejinya bentuk perbuatan dan terjadinya di hadapan manusia. Bahkan jikalau dijumpainya kemungkaran ini pada tempat yang sunyi, niscaya wajiblah melarangnya. Perbuatan tersebut tidak dinamakan maksiat pada orang gila. Karena maksiat yang tidak ada orang maksiat dengan maksiat itu mustahil. Maka perkataan mungkar adalah lebih menunjukkan dan lebih umum daripada perkataan maksiat kepadanya. Dan telah kami masukkan pada keumuman ini akan dosa kecil dan dosa besar. maka tidaklah ditentukan hisbah itu dengan dosa-dosa besar saja. Bahkan membuka aurat dalam kamar mandi, duduk pada tempat sunyi dengan wanita ajnabiyah, dan mengikuti memandang wanita ajnabiyah, semuanya itu termasuk dosa kecil dan wajib dilarang padanya. Mengenai perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar, ada penelitian yang akan datang penjelasan pada kitab Taubat. Syarat kedua, bahwa mungkar itu ada pada waktu sekarang, yaitu menjaga juga dari hisbah atas orang yang telah selesai meminum khamar. Maka yang demikian tiadalah atas seseorang pribadi dan mungkar itu telah berlalu. Dan menjaga juga dari apa yang akan terjadi pada keadaan yang berikutnya. Seperti orang yang diketahui dengan tanda-tanda keadaannya, bahwa orang itu bercita-cita akan meminum khamar pada malamnya. Maka tiadalah hisbah pada orang itu selain dengan pengajaran. Dan jikalau ia mungkir bercita-cita meminumnya, maka tiada boleh pula memberi pengajaran itu. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu jahat sangka kepada orang Islam. Kadang-kadang benar perkataan itu, dan kadang-kadang ia tidak akan melangsungkan terhadap apa yang dicita-citakannya tadi karena ada penghalang. Dan hendaklah diperhatikan akan titik halus yang telah kami sebutkan dahulu, yaitu bahwa duduk pada tempat sunyi dengan wanita ajnabiyah adalah maksiat yang sedang berlaku. Dan demikian juga berhenti pada pintu kamar mandi kaum wanita, dan hal-hal lain yang serupa dengan itu. Syarat ketiga, bahwa perbuatan mungkar itu jelas bagi si muhtasib tanpa diintip. Maka tiap-tiap orang yang menutup perbuatan maksiat di rumahnya dan menguncinya dari pintunya, niscaya tiada boleh dilakukan pengintipan. Allah Ta'ala melarang daripadanya. Kisah Umar dan Abdurrahman bin Auf tentang itu sudah dikenal. Dan telah kami sebutkan dahulu pada kitab Adab Berteman. Dan seperti itu pula, apa yang diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu memanjat dinding tembok seorang laki-laki. Lalu beliau melihat laki-laki itu dalam keadaan yang tiada diingini. Lalu beliau menantangnya. Maka laki-laki itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, jikalau kiranya aku telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dari satu segi, maka engkau telah melakukannya dari tiga segi." Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Manakah yang tiga segi itu?" Laki-laki itu menjawab, "Allah Ta'ala berfirman, 'Wala tajassasu,' yang artinya, 'Dan janganlah mencari-cari keburukan orang.'" Surat Al-Hujurat ayat 12. "Dan engkau mencari-cari keburukan itu." Allah Ta'ala berfirman lagi, "Waqtul buyuta min abwabiha,' yang artinya, 'Dan masuklah rumah itu dari pintunya.'" Surat Al-Baqarah ayat 189. "Dan engkau telah memanjat dinding tembok dan masuk dari atap." Allah Ta'ala berfirman, "La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha." Artinya, "Janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada orang yang di dalamnya." Surat An-Nur ayat 27. "Dan engkau tiada memberi salam." Lalu Umar radhiyallahu an meninggalkan laki-laki itu dan mensyaratkan kepadanya bertaubat. Karena itulah Umar radhiyallahu an bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu an, dan beliau atas mimbar. Beliau bertanya kepada mereka dari hal imam atau penguasa apabila melihat sendiri perbuatan mungkar. apakah boleh ia menjatuhkan hukuman pada perbuatan mungkar tersebut? Ali radhiyallahu anhu menjawab bahwa yang demikian bergantung kepada dua orang saksi yang adil. Tidak memadai seorang saksi. Kami telah sebutkan segala perkabaran ini dan penjelasan hak muslim dari kitab adab berteman dahulu. Dan tidak kami ulang lagi. Kalau Anda bertanya manakah batas terang dan tertutup, maka ketahuilah bahwa orang yang menguncikan pintu rumahnya dan menutupkan diri dengan dinding-dinding temboknya, maka tiada boleh memasukinya tanpa izin untuk mengetahui maksiat. Kecuali jelas dalam rumah itu yang dapat diketahui oleh orang yang berada di luar rumah. Seperti bunyi seruling dan rebab apabila telah meninggi bunyinya, di mana telah melewati dinding tembok rumahnya. Maka barang siapa mendengar yang demikian, maka boleh memasuki rumah itu dan menghancurkan alat-alat permainannya. Demikian pula apabila telah meninggi suara orang-orang mabuk dengan kata-kata yang biasa di antara mereka, di mana didengar orang dari jalanan, maka ini melahirkan yang mewajibkan hisbah tadi. Jadi sesungguhnya diketahui bunyi atau bau dari celah-celah tembok itu. Apabila bau kamar itu telah berhamburan, maka jikalau yang demikian itu mungkin jadi kamar yang dihormati, caratan kamar yang dihormati ialah umpamanya disediakan untuk obat. Maka tiada boleh bermaksud menuangkannya. Jikalau diketahui dengan petunjuk keadaan bahwa bau itu berhamburan karena mereka meminumnya, maka ini suatu kemungkinan. Yang jelas, boleh hisbah. Kadang-kadang botol khamar itu ditutup dalam lengan baju dan di bawah ujung baju. Begitu pula alat-alat permainan. Apabila terlihat seseorang fasik dan di bawah ujung bajunya sesuatu, niscaya tiada boleh dibuka selama belum menampak dengan tanda-tanda tertentu. Maka sesungguhnya kefasikannya itu tidaklah menunjukkan bahwa barang yang ada padanya itu khamar. Karena orang fasik itu berhajat juga kepada cuka dan lainnya, maka tiada boleh diambil bukti dengan menyembunyikannya itu, dan bahwa jikalau halal, tentu tidak disembunyikannya. Karena maksud-maksud pada penyembunyian itu banyak. Jikalau baunya sudah berhamburan, maka dalam hal ini menjadi tempat penelitian. Yang jelas, boleh bagi muhtasib itu ihtisab. Karena ini adalah suatu alamat yang memberi faedah berat, sangkaan atau dzon. Dan dzon itu seperti ilmu atau tahu pada hal-hal yang seperti ini. Begitu pula gitar. Kadang-kadang dikenal dengan bentuknya apabila kain penutupnya itu tipis. Maka penunjukan bentuk itu seperti penunjukan bau dan bunyi. Dan apa yang terang oleh penunjukan itu, maka itu tiada tertutup. Bahkan itu terbuka. Dan kita telah disuruh bahwa menutup apa yang ditutup oleh Allah. Dan menantang terhadap orang yang menampakkan kepada kita wajahnya. Penampakan itu mempunyai tingkat-tingkat. Sekali menampakkan kepada kita dengan panca indera pendengaran. Sekali dengan panca indera penciuman. Sekali dengan panca indera penglihatan. Dan sekali dengan panca indera penyentuhan. Dan tidak mungkin kita menentukan yang demikian dengan panca indera penglihatan. Tetapi yang dimaksudkan ialah tahu. Semua panca indera ini juga memberi faedah tahu. Jadi sesungguhnya bolehlah dipecahkan apa yang di bawah kain, apabila diketahui bahwa yang di bawah itu kain, yang di bawah kain itu adalah khamar. Dan tiada boleh baginya mengatakan, perlihatkan kepadaku supaya aku tahu apa yang ada di dalamnya. Maka sesungguhnya itu adalah mengintip-intip atau tajassus. Dan arti tajassus ialah mencari tanda-tanda pengenalan Maka tanda pengenalan itu, jikalau berhasil dan membuahkan pengenalan, niscaya boleh dilaksanakan menurut yang dikehendaki oleh tanda-tanda itu. Mencari tanda pengenalan itu tidaklah sekali-kali diberi izin. Syarat keempat, bahwa mungkar itu diketahui tanpa ijtihad. Maka tiap-tiap yang berada pada tempat ijtihad, niscaya tiada hisbah padanya. Maka tiada boleh bagi orang yang bermadzhab Hanafi memandang mungkar terhadap orang yang bermadzhab Syafi'i, yang memakan dhob, yaitu binatang darat yang bentuknya mengarah-arah ke biawak. Dan dhobu bentuknya mengarah-arah ke babi hutan, tetapi bertanduk dan ekornya berbulu, lehernya dan punggungnya berbulu panjang. Dan makan yang ditinggalkan membaca bismillah dengan sengaja. Dan tidak boleh bagi orang yang bermadzhab Syafi'i memandang mungkar kepada orang yang bermadzhab Hanafi yang meminum air nabidz atau air buah anggur kering, yang tidak memabukkan dan menerima pusaka Dhawil Arqam. Dhawil Arqam ialah keluarga pihak ibu yang menurut mazhab Syafi'i bukan ahli waris, sedang menurut mazhab Hanafi ahli waris. Dan duduk pada rumah yang diambilnya dengan suf'ah ketetanggaan. Suf'ah ketetanggaan ialah hak yang diambil dengan paksa oleh tetangga dari tetangganya yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan menggantikan harga. Catatan dari penerjemah. Dan lain-lain yang berlaku padanya ijtihad para ulama mustahid. Ya, kalau orang bermadzhab Syafi'i melihat orang lain yang bermadzhab Syafi'i pula juga meminum nabidz dan kawin tanpa wali dan bersetubuh dengan istrinya itu, maka dalam hal ini ada penelitian. Yang lebih kuat atau al-adzhar, bahwa baginya hisbah dan menantang, karena tiada seorang pun dari orang-orang yang memperoleh pengetahuan tinggi beraliran bahwa boleh bagi seorang ulama mustahid berbuat dengan yang diwajibkan oleh ijtihad lainnya. Dan tidak pula bahwa orang yang dibawa oleh ijtihadnya pada pentaklid kepada seorang yang dipandangnya ulama yang utama, bahwa baginya mengambil mazhab lainnya, lalu memilih dari mazhab-mazhab itu yang terbaik padanya. Tetapi haruslah atas tiap-tiap mukallid atau pengikut mengikuti mukallatnya atau yang diikuti pada semua penguraian. Jadi menyalahinya akan mukallad itu disepakati sebagai suatu perbuatan mungkar di antara para ahli ilmu. Dan mukallid itu berbuat maksiat dengan menyalahinya. Kecuali haruslah dari ini urusan yang lebih sulit lagi, yaitu bahwa boleh bagi orang yang bermadzhab Hanafi memajukan pertanyaan kepada orang yang bermadzhab Syafi'i apabila ia kawin tanpa wali dengan mengatakan kepadanya, perbuatan itu sendiri benar, tetapi tidak terhadap dirimu. Kamu membatalkan perkawinan itu dengan pelaksanaannya yang demikian, sedang kamu berkeyakinan bahwa yang betul ialah mazhab Syafi'i. Penyalahan apa yang betul pada kamu adalah perbuatan maksiat pada pihakmu, walaupun maksiat itu betul pada sisi Allah. Demikian pula orang yang bermadzhab Syafi'i beriktisab kepada orang-orang yang bermadzhab Hanafi. Apabila orang Hanafi itu berkongsi dengan dia memakan dhob dan meninggalkan membaca bismillah waktu makan dengan sengaja dan lain-lain, dan mengatakan kepada orang Hanafi itu, ada kalanya engkau berkeyakinan bahwa mazhab Syafi'i itu lebih utama diikuti, kemudian engkau tampil melaksanakannya? Atau tidak engkau berkeyakinan yang demikian? Maka tidaklah engkau tampil melaksanakannya karena berselisih dengan keyakinanmu. Kemudian, menarik ini kepada hal yang lain dari hal-hal yang dapat dirasakan dengan panca indera. Yaitu umpamanya orang peka bersetubuh dengan seorang wanita dengan maksud berzina. Dan diketahui oleh mutasib bahwa wanita itu istri orang peka itu. Dikawinkan oleh bapaknya dengan dia pada waktu kecil. Tetapi tidak diketahuinya. Dan payah memberitahukan yang demikian. Karena peka atau karena ia tiada mengetahui bahasanya. Maka orang peka itu pada perbuatannya serta keyakinannya bahwa wanita itu ajnabiyah adalah berbuat maksiat. Dan mendapat siksaan pada negeri akhirat. Maka seyogialah wanita itu dilarang dari orang peka itu, walaupun wanita itu istrinya. Dan itu adalah jauh dari segi bahwa itu halal bagi ilmu Allah Ta'ala. Dan dekat dari segi haram atasnya dengan hukum kesalahan dan kebodohannya. Dan tidak sah bahwa jikalau bertaklid atau menyangkutkan penceraian atau pentalaan istrinya kepada suatu keadaan yang diketahui oleh hati si mutasib, umpamanya dari kehendak atau kemarahan atau lainnya. Dan keadaan itu telah ada pada hati mutasib. Dan ia tidak sanggup memberitahukan yang demikian kepada suami istri itu. Tetapi telah diketahuinya jatuh talak itu pada batin. Maka apabila si mutasib melihat orang itu bersetubuh dengan perempuan itu, maka haruslah melarang. Yakni dengan lisan. Karena itu zina. Hanya pezina itu tiada mengetahuinya. Dan si mutasib itu tahu bahwa wanita itu telah diceraikan 3 talak. Keduanya tidak maksiat. Karena kebodohannya akan adanya keadaan yang tidak mengeluarkan perbuatan itu dari mungkar. Dan tiada keluar yang demikian itu dari zina orang gila. Dan telah kami terangkan bahwa orang gila itu dilarang dari zina yang dilakukannya. Apabila dilarang dari sesuatu yang mungkar pada sisi Allah, walaupun tidak mungkar pada sisi pembuatnya, dan ia tidak maksiat dengan mungkar itu karena halangan kebodohan, maka haruslah dari kebalikan ini bahwa dikatakan apa yang tidak mungkar di sisi Allah dan sesungguhnya itu mungkar pada si pembuatnya karena kebodohannya, niscaya tidak dilarang. Ini adalah lebih kuat atau al-adhar, dan pengetahuan itu adalah pada sisi Allah Ta'ala. Maka dari ini berhasillah bahwa orang Hanafi tidak akan mengajukan pertanyaan kepada orang Syafi'i tentang perkawinan tanpa wali. Dan orang Syafi'i akan mengajukan pertanyaan kepada orang Syafi'i tentang itu. Karena yang ditanyakan itu perbuatan mungkar dengan kesepakatan si muhtasib dan orang yang diihtisabkan atau muhtasab alaih. Inilah masalah-masalah fikih yang halus dan kemungkinan-kemungkinan yang bertentangan padanya. Dan kami mengeluarkan fatwa pada menurut yang kuat pada kami sekarang. Dan tidaklah kami memutuskan salahnya penguatan orang yang menyalahinya kalau ia berpendapat bahwa tidak berlaku ihtisab selain pada yang diketahui dengan yakin. Dan telah berjalan kepadanya para ulama yang beraliran demikian. Dan mereka itu berkata bahwa tiada hisbah selain pada seumpama khamar, babi, dan apa yang diyakini haramnya. Tetapi yang lebih meragukan atau al-asibah pada kita atau golongan Syafi'i ialah bahwa ijtihad itu memberi bekas pada pihak mustahil. Karena jauh sekalian bahwa ia berijtihad tentang kiblat dan ia mengaku dengan terangnya kiblat padanya ke suatu arah dengan dalil-dalil berat sangkaan. Kemudian ia membelakanginya, dan ia tidak dilarang dari yang demikian karena berat sangkaan orang lain. Karena membelakang itulah yang betul. Dan pendapat orang yang berpendapat bahwa boleh bagi tiap-tiap mukallid atau pengikut mazhab memilih mazhab mana yang dikehendakinya itu tidaklah masuk hitungan. Mudah-mudahan tidak sah sekali-kali perjalanan orang yang berjalan kepadanya. Maka ini adalah mazhab yang tidak tetap. Dan jikalau tetap, maka tidaklah masuk hitungan. Jikalau Anda berkata bahwa apabila tidak diajukan pertanyaan kepada orang Hanafi tentang nikah tanpa wali, karena ia berpendapat bahwa orang itu benar, maka seyogialah tidak diajukan pertanyaan kepada orang Mu'tazilah atau Al-Mu'tazili tentang perkataannya bahwa Allah Ta'ala tidak akan dilihat, dan perkataannya bahwa kebajikan dari Allah dan kejahatan bukan dari Allah, dan perkataannya kalam Allah itu makhluk, dan tidak kepada orang yang banyak perkataannya yang jelek atau al-hasyawi tentang perkataannya bahwa Allah Ta'ala suatu tubuh mempunyai bentuk dan ia tetap di atas ars. Bahkan tiada syogia diajukan pertanyaan kepada orang falsafah atau al-falsafi tentang perkataannya bahwa tubuh manusia tidak akan dibangkitkan atau dihidupkan kembali, dan yang dibangkitkan ialah nyawa, karena mereka itu juga dibawa oleh ijtihadnya pada apa yang dikatakannya itu, dan mereka itu menyangka bahwa yang demikian itu benar. Kalau Anda berkata bahwa batilnya mazhab mereka itu jelas, maka batilnya mazhab orang yang menyalahi nas hadis sahih juga jelas. Dan sebagaimana telah tetap dengan nas-nas yang nyata, bahwa Allah Ta'ala akan dilihat atau di akhirat. Dan orang Mu'tazilah mengingkarinya dengan pentakwilan, maka seperti itu pula telah tetap dengan nas-nas yang nyata. Masalah-masalah yang menyalahi padanya orang Hanafi, seperti masalah perkawinan tanpa wali dan masalah syuf'ah, ketetanggaan, dan yang seumpama dengan keduanya. Maka ketahuilah bahwa masalah-masalah itu terbagi kepada apa yang tergambar untuk dikatakan padanya. Semua mustahid itu betul, yaitu hukum-hukum perbuatan tentang halal dan haramnya. Yang demikian ialah yang tiada diajukan kepadanya pertanyaan kepada para ulama mustahid, karena tiada diketahui dengan pasti kesalahan mereka, tetapi hanya secara berat dugaan atau don. Dan kepada apa yang tidak tergambar bahwa adalah yang betul padanya selain satu, seperti masalah melihat Allah, qadar, qadim Allah, kalam Allah, tidak berbentuk, tidak bertubuh, dan tidak bertempat Allah Ta'ala, maka ini termasuk apa yang diketahui dengan pasti kesalahan orang yang bersalah padanya. Dan tiada tinggal cara bagi kesalahannya yang merupakan kebodohan semata-mata.